Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fitina azzakumullah. Di antara bentuk memuliakan penguasa, menghormati penguasa, ialah ada'ul ibadati ma'ahum, menunaikan ibadah-ibadah bersama dengan mereka. Entah itu bersama dengan mereka atau seizin mereka atau diserahkan kepada mereka. Ini juga merupakan perkara prinsip Islam, prinsip salaf. Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama dari semua madhab. Mereka beribadah bersama dengan pemerintah dijelaskan oleh Al-Imam Harb Ibnu Ismail Al-Kermani rahimahullah dalam risalah akidah yang beliau tulis. Akidah Harb Al-Kermani dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Beliau menyatakan pada akidahnya, itu merupakan akidah yang beliau nukil dari semua ulama, hadhihi madhahibu ahlil ilmi wa ashabil athari wa ahli sunnah al mutamassikina biha al muqtada bihim fiha millatun ashabi rasulillah صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق قال وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. Kata beliau, ini yang bakal saya tuliskan di risalah akidah ini adalah madhabnya para ulama, madhabnya ahlul athar, ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dijadikan tauladan di dalam sunnah semenjak zaman para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Di atas prinsip ini pula, aku mendapati para ulama-ulama yang saya temui dari kalangan ulama Hijaz, ulama Syam, dan yang lain-lainnya. Mereka semua di atas akidah ini. Maka barang siapa yang menyelisihi sedikit saja dari madhab ini, atau dia mencacinya, atau dia mengatakan aib bagi yang berpendapat dengannya, maka dialah orang yang menyelisihi, dialah yang mubtadi, dia yang keluar dari al-jamaah, dia menyimpang dari manhajus sunnah dan menyimpang dari jalan kebenaran. Berarti perkara prinsip ya. Beliau mengatakan ini adalah akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Makhlad, Abdullah bin Zubair Humaidi, Sa'id bin Mansur, dan ulama-ulama yang lain yang kami bermajlis dengan mereka, kami mengambil ilmu dari mereka. Madhabnya semua ulama. Beliau mengatakan setelah itu, wa kana min qawlihim, dan diantara prinsip akidah mereka, mereka mengatakan wal jihadu ma'adhin qa'imun ma'al a'immah barru au fajaru la yubatiluhu jawru jair wala adlu atil wal jum'ah wal idani wal hajju ma'as sultan wa illam yakunu bararatan utulan atqiya wa daf'u sadaqat wal kharaj wal a'syar wal fai' wal ghanaim ilaihim adalu fiha au jaru. Di antara akidah mereka ialah berjihad itu terus berlangsung dan tegak bersama dengan penguasa. Penguasa yang baik atau penguasa yang zalim, yang fajir. Jihad itu tidak bisa dibatalkan oleh kezaliman penguasa yang zalim atau adilnya penguasa yang adil. Berjihad bersama dengan penguasa atau dengan bendera penguasa atau dengan izin penguasa. Ini poin pertama ya Pak. Jihad itu dinyatakan syar'i. Salah satu syaratnya adalah ini. Ketika jihadnya tidak bersama dengan penguasa, maka itu bukan jihad, itu pelanggaran syariat. Ketika jihadnya tidak diizinkan oleh penguasa, maka bukan namanya jihad, itu pelanggaran syariat. Namanya jihad yang ilegal. Barakallahu fikum. Harus dengan bersama penguasa, dengan bendera penguasa atau seizin penguasa. Yang tidak, maka dikatakan penyimpangan. Jihad bersama mereka. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada ajakan jihad dalam negeri atau luar negeri, ketentuannya harus bersama dengan penguasa, berangkatnya bersama dengan penguasa, dipimpin oleh penguasa, mau penguasa yang adil atau penguasa yang zalim, atau diizinkan penguasa. Sama penguasa tidak, diizinkan penguasa tidak, maka itu bukan namanya jihad. Barang siapa yang ngotot masih juga mau berangkat, dia justru melanggar syariat, justru dia yang dikatakan mubtadi, mukhalifun mubtadi, pihak yang menyelisihi, pihak yang jatuh dalam kebid'ahan, keluar dari jamaah kaum muslimin, menyimpang dari manhajus sunnah, menyimpang dari kebenaran. Yang kedua kata beliau, wal'idan, dan pelaksanaan dua hari raya itu bersama dengan penguasa. Satu Ramadan bersama dengan penguasa, puasanya bersama dengan puasa dengan penguasa. Satu Syawal melaksanakan Idul Fitri bersama dengan penguasa. Di 10 Zulhijjah untuk Idul Adha bersama dengan penguasa. Yang berhak menentukan, yang mengisbatkan penguasa. Umat Islam diperintahkan untuk bersama dengan penguasa. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wal hajj wa wal jumu'ah, dan pelaksanaan Jumatan itu juga bersama dengan penguasa atau izin penguasa. Kemudian wal hajju ma'as sultan, berhaji juga harus legal bersama dengan penguasa, walaupun penguasanya tidak soleh, penguasanya tidak adil, penguasa tidak bertakwa, penguasa yang zalim sekalipun. Ibadah-ibadah tadi dikerjakan bersama dengan penguasa atau izin penguasa. Yang berikutnya kata beliau, menyerahkan harta sedekah, menyerahkan harta kharaj, harta aksyar, harta fai, harta ghanimah, itu semua diserahkan kepada penguasa. Penguasa adil dalam mengurusinya atau kau zalim dalam mengurusinya. Yang penting serahkan kepada pihak penguasa atau kita yang membaginya dengan izin dari pihak penguasa. Ini akidah Islam, ini prinsipnya salaf. Semua ulama dari mulai zaman sahabat sampai zamannya beliau rahimahullah, ini akidahnya, ini prinsipnya. Ini bentuk memuliakan penguasa kita, bentuk menghormati, mengagungkan penguasa kita. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada suara-suara sumbang, ah, penguasanya nanti korupsi. Itu bukan ucapannya Ahlus Sunnah. Nanti penguasanya nyunat. Kalau ingat ya, potong sana, potong sana, potong sini dan segala macamnya. Akhirnya yang sampai kepada masyarakat cuma sedikit. Itu bukan suara-suara Ahlus Sunnah. Ulama mengatakan adalu fiha aujaru. Ulamanya adil dalam membaginya ataukah tidak adil, itu urusannya mereka. Dosa, dosa mereka. Zalim, zalimnya mereka. Kita kewajibannya beribadah bersama mereka atau dengan izin mereka atau diserahkan kepada mereka. Itu harus. Barakallahu fikum. Nah, kalau nunggu pemerintah kapan ada aksi? Emang mau ada aksi apa ini? Umat Islam dibantai di mana-mana. Nah, kalau diserahkan pada pihak penguasa, penguasanya pasif, penguasanya melempem. Itu bukan suara-suaranya Ahlus Sunnah. Itu suara-suara yang kena virusnya kaum Khawarij. Hati-hati. Tidak. Semuanya ada aturan mainnya, ada hukum syariatnya, ada keterangan para ulama'nya. Kalau memang kamu sebagai seorang sunni, seorang Ahlus Sunnah, seorang salafi, ikuti para ulama salaf dalam perkara-perkara seperti ini. Dalam berjihad bersama dengan penguasa, izin penguasa. Dalam poin-poin tadi, bersama dengan penguasa, izin penguasa. Dalam perkara harta benda, diserahkan pada pihak penguasa. Zalim atau keadil, soleh atau ketoleh, takwa atau kefajir. Barakallahu fikum. Ya, tidak heran banyak pihak yang kemudian menuduh Ahlus Sunnah sebagai penjilat penguasa. Padahal tidak menjilat. Ini adalah penjelasan prinsip. Tidak ada tendensi apapun dalam perkara-perkara semacam ini. Ini semua adalah keterangan para imatuna. Barakallahu fikum. Masya Allah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, afwan, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi, dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam akidah Abi Hatim wa Abi Zur'ah. Dia mengatakan, sa'altu Abi wa Aba Zur'ata an madhahibi ahli sunnah wa ma adrakna alaihi al-ulama'a fi jami'il amsar wa ma ya'taqidani min dhalik. Aku pernah bertanya kepada ayahku Abu Hatim Ar-Razi, ulama ahli hadis pada masanya, dan bertanya kepada Abu Zur'atul Razi, Abu Zur'an Razi juga ulama pada masanya, bertanya tentang madhabnya ahli sunnah dan apa yang kami dapati dari para ulama-ulama kita di mancanegara. Apa akidah mereka? Qala, maka mereka berdua menjelaskan, adraknal ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan. Kami berdua ini sudah mendapati banyak ulama. Kami mendapati ulama-ulama semua mancanegara, ulama Hijaz, Mekah dan Madinah, ulama Irak, ulama Mesir, ulama Syam, ulama Yaman. Ini negeri-negeri Islam ini. Fakana min madhabihim. Di antara madhab mereka, akidah mereka ialah annal jihad madin mundu ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubatiluhu syai' wal hajju kadzalik wa rafu' shadaqat min as-sawa'im ila ulil amri min al muslimin intaha. Di antara akidah mereka ialah berjihad fi sabilillah, itu hukumnya terus berlangsung semenjak Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti, bersama dengan ulil amri, para umara, para penguasa dari kalangan penguasa-penguasa muslimin. Jihad sampai hari kiamat nanti bersama dengan penguasa. Haji juga demikian. Menyerahkan harta sedekah dari hewan-hewan ternak juga demikian, diserahkan kepada ulil amri dari kalangan kaum ulama, dari kalangan umara-umara kaum muslimin. Ini akidahnya semua ulama madhab, semua ulama mancanegara, ulama Syam, ulama Irak, ulama Yaman, ulama Mesir, ulama Makkah, ulama Madinah, namanya Hijaz, semuanya sama. Menunaikan ibadah bersama dengan penguasa, dan itu bentuk ta'zim, bentuk ikram, bentuk ihtiram, penghormatan mereka kepada penguasanya. Dan dalam sejarah Islam, yang nanti menjadi penguasa tertinggi panglima perangnya, sang penguasa. Atau naibnya penguasa. Ditunjuk oleh penguasa. Terkait dengan dua id, yang menjadi khatib dan imam id, itu penguasa. Jumatan juga demikian. Haji juga demikian. Yang memimpin haji, penguasa. Hakata ya Pak. Ini prinsip Islam, barakallahu fikum. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini, melainkan dia mukhalifun mubtadi. Orang yang menyelisihi, orang yang menyimpang yang mubtadi. Ini adalah manhajnya kaum khawarij. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Ya, Ahlussunnah betul-betul menjalankannya karena keikhlasan, karena Allah. Menjalankannya karena perintah agama, menjalankannya karena prinsip dan akidah, tanpa tendensi, la duniawi, wala hartawi, wala yang lain-lainnya. Bukan karena urusan-urusan semacam itu, tapi murni karena perkara prinsip. Ahlus sunnah tidak ada suara-suara sumbang dalam perkara-perkara semacam ini. Barakallahu fikum. Di antara bentuk memuliakan pemerintah ialah tidak menghinakan mereka sedikit pun dalam bentuk apapun. Tidak meremehkan, tidak melecehkan penguasa sedikit pun dalam bentuk apapun. Itu sebagai upaya menyempurnakan pemuliaan tadi, penghormatan tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang kita bahas kali ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahanahu ahanahu Allah." Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Man ahanahu ahanahullah. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita haramnya larangan menghinakan penguasa dalam bentuk apapun penghinaan tadi. Hukumnya haram. Sebab yang nanti membalas menghinakan dia adalah Allah Azza wa Jal. Dihinakan dunianya, dihinakan agamanya, dihinakan akhiratnya. Terkait dengan hadis ini ada penjelasan syarah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan hadis Abu Bakar Ats-Tsaqafi yang menyatakan man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait dengan riwayat di atas, kata beliau, wa ihanatus sultani laha iddatus suwar. Menghinakan penguasa ada beberapa bentuk. Ini kita sebutkan. Di samping sebagai upaya memuliakan penguasa, juga sebagai kehati-hatian. Jangan sampai terjatuh dalam tindakan menghinakan penguasa dan kita tidak menyadarinya. Kata beliau minha, di antara bentuk menghinakan penguasa, ayyaskhara bi awamiris sultan, fa'idha amara bi syai'in qal, unduru mada yakul. Di antara bentuk menghinakan penguasa, dia melecehkan, dia mengolok-olok perintah-perintah penguasa, kebijakan-kebijakan penguasa, SK-SK penguasa. Ketika sang penguasa memerintahkan sesuatu, dia mengatakan, lihat tuh, apa yang dia ucapkan itu. Itu menghinakan penguasa. Dan bentuk sukhriyahnya banyak. Bentuk menghinakan, melecehkan kebijakan pemerintah, macam-macam. Ada yang langsung mengkritisi. Disampaikan di depan khalayak ramai. Melalui media-media sosial yang menjangkau banyak pihak. Di televisi-televisi. Diwawancarai, dimasukkan di mass media, di dunia internet dan segala macamnya. Langsung. Semestinya Pak Presiden itu tidak mengeluarkan kebijakan yang semacam ini. Mestinya itu lihat-lihat dulu bagaimana kondisi masyarakatnya. Ini kebijakan ini tidak pro rakyat. Itu menghinakan penguasa. Hati-hati Allah menghinakan kamu. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Pencitraan. Sebentar lagi mobil pres 2019. Pencitraan itu. Itu sukhriyah. Menghinakan penguasa. Hati-hati. Allah yang menghinakan kamu. Dan subhanallah barakallahu fikum, di negeri kita yang tercinta ini fenomena yang semacam ini banyak. Oknum-oknum yang tidak mendidik sangat banyak. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah disoroti, dihujat, dikritisi, tidak ada yang benar. Tadi diam saja disalahkan. Bikin kebijakan, disalahkan. Sukses kebijakannya, dibilang pencitraan. Ini oknum-oknum yang tidak mendidik. Tindakan-tindakan yang menghinakan penguasa. Hati-hati. Pelakunya akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa minha. Dan di antara bentuk menghinakan penguasa. Idza fa'ala sultanu syai'an la yarahu hadzal insan qala unzuru unzuru madza yaf'al yuridu ay yuhawwina amra sultani 'ala an-nas. Di antara bentuk menghinakan penguasa, kata beliau, ketika sang penguasa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak dipandang oleh orang ini tadi. Dia mengatakan, tuh lihat, lihat tuh apa yang dia kerjakan itu. Tujuan dia untuk merendahkan penguasa di hadapan masyarakatnya. Nah, lihat tuh, tuh lihat tuh. Lihat penguasanya lagi sholat. Dikomentari. Masa yang jadi imam kok presidennya di belakangnya itu ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh agama lebih alim daripadanya, kok malah penguasa jadi imam? Apa itu? Loh, justru sunnahnya seperti itu. Malah kamu enggak paham sunnah. Memang kamu bukan ahli sunnah. Komentar lagi. Oh, lihat itu penguasa apa sholatnya itu. Bacanya berlepotan. Apalagi Irfan. Allahul musta'an. Tidak ada benernya sudah. Tidak sholat, uring-uringan. Dikafir-kafirkan. Sholat, disalah-salahkan. Itu ada tipikalnya orang-orang yang jauh dari sunnah. Itu menghinakan penguasa. Hati-hati. Allah yang menghinakannya. Barakallahu. Macam-macam. Pemerintah lagi membuat program besar. Membuka jalan-jalan. Membuat, memperindah, memperluas. Apa namanya bahasa ya, Pak? Infrastruktur. Masya Allah. Terlalu keren bahasanya ini. Nah, di pedalaman-pedalaman dan segala macamnya, begitu sudah mulai terbuka, jadi uji coba menggunakan motor trail. Komentari lagi, pencitraan. Biasa mobil pres 2019. Allah musta'an. Pokoknya enggak ada benernya sudah. Apa itu masa di wilayah sana saja, yang lainnya belum, masih hutan belantara. Bisanya cuman menghujat. Bisanya cuman bisa mencela. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan pamor penguasa di depan masyarakatnya. Itu menghinakan penguasa. Hati-hati. Allah yang akan menghinakan orang semacam ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa li hadza fa innal ladzi yuhinu sultan binasri ma'ayibihi bainan nas wa dhammih wa tasni' alaih wa tashhir bih yakunu 'urdatan li ayyuhinahullah. Siapa saja yang menghinakan penguasa dengan menyebarkan keaiban-keaibannya di tengah-tengah masyarakat, dengan mencela penguasa tadi, dengan mencibir penguasa tadi, memasyhurkan, membongkar keaiban-keaiban dia tadi, maka dia mendapatkan ancaman dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh, li'annahu idza ahana sultan bimithli hadhihi al-umur tamarrat an-nasu 'alayhi fa'asawhu wa hina idzin yakunu hadza sabab syarrin fayuhinahu Allah. Sebab orang tadi ketika dia menghinakan penguasa dengan poin-poin tersebut, dengan cara-cara tadi, maka nanti masyarakat akan membangkang penguasanya. Ujungnya masyarakat akan bermaksiat kepada penguasanya. Maka orang ini sebagai sebab terbukanya pintu kejelekan di tengah-tengah masyarakatnya. Maka Allah akan hinakan dia. Fa'in ahanahu fid dunya faqad adraka 'uqubatah wa illam yuhinhu fid dunya fa innahu yastahiqu ayyuhana fil akhirah wal 'iyadu billah. Kalau Allah hinakan dia di dunia ini, dia telah mendapati hukumannya. Tetapi kalau Allah belum hinakan dia di dunia ini, maka dia nanti akan dihinakan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ancamannya keras. Yang menghinakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menghinakan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuliakan dia. Hina, dina, di depan masyarakat, di depan kaum muslimin, di hadapan Allah azza wa jal, hina di dunia, hina di yaumul qiyamah nanti. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan beberapa bentuk-bentuk dan contoh-contoh menghinakan penguasa. Dan subhanallah, contoh-contoh yang beliau bawakan itu real, nyata. Itu bukti bahwasanya para ulama ahlu sunnah itu faham fiqhul waqi', sangat memahami realita umat. Itu para ulama. Jangan dikira kuper, jangan dikira gak ngerti apa-apa. Justru semua laporan kondisi umat sampai kepada mereka, mereka lebih alim, lebih mengerti daripada orang-orang mencari berita sendiri. Karena mereka sumber fatwa. Semua muskilah umat, semua problematika umat disampaikan semua kepada para ulama. Umat di mancanegara sampai kepada para ulama. Sehingga tahu betul bagaimana kondisi umat ini. Langsung mengenai itu. Yang suka nyipir-nyipir penguasa itu dihantam sama Syekh Utsaimin tadi. Yang suara-suara sumbang itu sikat sama beliau. Dengan penjelasannya. Bukan disikat dengan sikatnya. Barakallahu fikum. Naam. Di antara bentuk ikhwanatina azzakumullah merendahkan penguasa. Dan ini perlu untuk lebih dirinci. Ialah sabbul umara. Ini yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi lebih kita rinci. Termasuk menghinakan penguasa ialah mencela penguasa. Mencaci maki penguasa. Membongkar keaiban-keaiban penguasa. Ini khairatina azakumullah tindakannya haram. Dan terdapat beberapa riwayat dan beberapa athar salaf yang tegas melarang yang seperti ini. Disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Amr Al-Bikali. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. Apabila kamu memiliki penguasa dan penguasa itu memerintahkan kalian untuk salat, untuk zakat, untuk berjihad, penguasa yang muslim, maka sungguh Allah mengharamkan atas kalian tindakan mencela mereka. Haram hukumnya mencela penguasa. Haram hukumnya mencela pemerintah. Allah yang mengharamkannya. Dan diperbolehkan bagi kalian untuk sholat di belakang mereka selama mereka muslim. Ini juga datang secara mauquf dari Amr Al-Bikali dan disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah. Tegas ya ikhwan, Allah yang mengharamkannya. Tindakan dosa besar mencela penguasa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat, para sahabat, sahabat yang senior, pernah melarang kami. Mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kalian jangan mencela penguasa-penguasa kalian, jangan menipu mereka, jangan marah kepada mereka, dan bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, perkaranya sangat dekat. Ini larangan salafun saleh. Allah yang mengharamkan, dan semua sahabat yang senior dari sahabatnya Rasulullah SAW sepakat menyatakan jangan mencela penguasa kalian. Larangan kaum salaf. Diriwayatkan pula dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Katanya Abu Darda, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala imamih. Awal mula seseorang itu terjangkiti penyakit kemunafikan, penyakit nifaq, ketika dia mencela penguasanya. Berarti mencela penguasa itu perbuatannya kaum munafik, bukan perbuatannya kaum mukminin. Perbuatannya orang-orang yang menyimpang, bukan perbuatannya ahlu sunnati wal jamaah. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah, beliau menyatakan, ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu. Tidaklah ada suatu kaum yang mencela penguasanya melainkan mereka akan diharamkan kebaikan-kebaikan penguasa tadi. Maknanya kalau masyarakatnya itu mencela penguasanya, mencaci maki penguasanya, menghujat penguasanya, maka yang datang kepada mereka kejelekan-kejelekan, memperburuk suasana, memperkeruh keadaan, memperjelek suasana, semakin rusak, semakin sengsara, semakin jelek, bukan semakin baik. Justru kebaikan-kebaikan itu nanti akan hilang, akan tertutup akibat tindakan mencela penguasa. Negatif sekali efeknya. Ma'ruf Al-Karahi rahimahullah menjelaskan, man la'ana imamahu hurima adluh. Siapa saja yang melaknat penguasanya, maka akan diharamkan keadilan penguasanya. Semakin suka dilaknat, suka melaknat penguasa, semakin tidak adil penguasanya. Semakin zalim, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, gara-gara diantaranya tindakan masyarakatnya yang suka mencela penguasa, menghujat penguasa, mencaci maki penguasa, merendahkan penguasa, melaknat penguasa, mengkafirkan penguasa. Semakin jahat, semakin jelek, enggak semakin adil. Kalau kepengin penguasanya semakin adil, doakan kebaikan untuk penguasa, muliakan, hormati penguasa tadi. Juga diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Zanjawaih dalam Kitabul Amwal, beliau mengatakan, iyyakum watta'na 'ala al-immah. Hati-hati kalian, waspadai kalian mencela penguasa. Fa inna ta'na 'alaihim yalhaliqah, sebab mencela penguasa itu akan memenggal. Beliau mengatakan, haliqatud din, akan memenggal agama. Laisat haliqata sya'r, bukan memotong rambut. yang dipotong, yang dipenggal agama dia, bukan rambutnya. Kata beliau, ala inna ta'aninahumul khaibun wa syirarul asrar. Ketahuilah bahwasanya orang yang suka mencela penguasanya adalah orang-orang yang merugi dan orang jahat yang paling jahat. Sejahat-jahatnya orang jahat. Barakallahu fikum. Sehingga tindakan mencela penguasa itu haram, dosa. Pelakunya munafik, pelakunya orang yang jahat, pelakunya orang yang jelek. Memperkeruh suasana, membuat suasana semakin rusak, semakin hancur, semakin sengsara. Menutup pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keadilan sang penguasa. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, itu juga bentuk menghinakan penguasa. Apalagi sampai mengkafirkan, mengatakan tohut dengan tanpa hujjah yang hak. Itu sebenarnya menghinakan penguasa. Apalagi sampai kemudian inkilabat, kudeta militer, sampai khuruj al-hukam, memberontak penguasa, aksi-aksi, memberontak penguasa, membakar gambar-gambar penguasa, menginjak-injak gambar-gambar penguasa, itu semuanya penghinaan. Al-Muhim, semua bentuk menghinakan sosok penguasa itu tindakan haram. Allah nanti akan membalas mereka semua. Allah yang akan menghinakan mereka, dihinakan di dunia ini atau dihinakan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, ahlus sunnah sedikit pun tidak menghinakan penguasanya. Ahlus sunnah sedikit pun tidak mencela penguasanya. Apalagi melecehkan, apalagi mengkafirkan penguasanya. Kecuali yang betul-betul nyata-nyata kafir, kufran bawah, punya hujjah di sisi Allah Azza wa Jal, tidak ada lagi teteng aling-aling, ya sudah, ya dikatakan kafir, maka disikapi dengan sikap yang lain. Tapi selama mereka masih muslim, tidak bakal mengkafirkan serampangan. Tidak gampang mentohut-tohutkan serampangan. Tidak gampang melecehkan serampangan. Menghinakan sedikit saja tidak pernah. Itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Dari semua 73 sekte yang dikabarkan Rasulullah SAW ada pada umat ini, satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. 72 sekte yang lainnya itu adalah pihak-pihak yang mencela penguasa, yang menghina penguasa, yang memberontak penguasa. Hanya satu yang tidak, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahli hadis. Dikarenakan prinsip mereka enggak seperti itu. Kalau antum sebagai seorang sunni, maka antum wajib untuk mewujudkan akidah ini. Wajib untuk mengamalkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Muliakan penguasamu, hormati penguasa kamu, agungkan penguasa kamu karena Allah Azza wa Jalla semata, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menghinakan penguasa kamu dalam bentuk apapun dari penghinaan-penghinaan yang ada. Ingat baik-baik. As-sultanu dhillullahi ta'ala fil ard. Penguasa itu, kata Rasulullah SAW, naungan Allah di muka bumi. Man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Siapa saja yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Siapa saja yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Islam, pihak-pihak yang menghinakan penguasa ada hukumannya. Penguasa dikasih izin syar'i dalam fiqih Islam untuk memberikan hukuman kepada yang menghinakan penguasa. Itu kembali kepada ta'zir, hukum ta'zir, kebijakan pemerintah. Mau dipenjara, didenda, diasingkan, dieksekusi, tergantung kemaslahatan yang ada. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Pihak-pihak yang menggembosi penguasa, pihak-pihak yang merendahkan penguasa, yang menghinakan penguasa, yang mencela penguasa, ada hukumannya. Kembali kepada kebijakan pemerintah, barakallahu fikum. Ketika penguasa itu, barakallahu fikum, menghukum sebagian mereka, itu haknya mereka. Itu upaya untuk meredam fitnah. Jangan kemudian suara sumbang lagi. Penguasanya melanggar HAM, hak asasi manusia. Allahul musta'an. Penguasanya penguasa diktator. Allahul musta'an. Kalau masyarakatnya taat-taat, kalau penguasanya patuh-patuh, kalau masyarakatnya memuliakan penguasa, kalau masyarakatnya mendoakan kebaikan penguasa, kalau masyarakatnya tidak melecehkan penguasa, tidak menghinakan penguasa, tidak mencaci maki penguasa, tidak bakal ada itu semuanya. Nah, ujuk-ujuk tahu-tahu comot fulan, tak penjarakan. Jarang terjadi. Pasti ada sebab. Tahu-tahu di dunia maya menghinakan presiden. Presiden gambarnya diganti muka apa gitu. Diciduk ya, kamu jangan macam-macam. Ya tindakannya kamu itu yang melanggar syariat. Tindakan penguasa syar'i. Paham ya? Nah kok ada, kok ya tega warga negara. Gambar presidennya, kepalanya dibuang, diganti sama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Isyhada. Itu bukan bimbingan Islam. Kalaupun seandainya pelakunya muslim, itu oknum yang tidak paham Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini semuanya ikhwan adalah prinsip yang diajarkan dalam Alkitab Sunnah. Diajarkan oleh salaful ummah, diamalkan oleh para ulama kita sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Itu prinsip, pegangi, ilmui, amalkan, tunjukkan Ahlus Sunnah di garda terdepan dalam menjalankan prinsip-prinsip tadi. Barakallahu fikum. Ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi apapun, tidak minta kursi, tidak minta 1-2 kursi, tidak minta jabatan, tidak minta dunia, tidak minta yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala. Tapi ingat, itu semua dalam kerangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa diutarakan. Selebihnya di depan kita banyak kertas ini. Allahul musta'an.